selalu setia menemani kita di sini. Terima kasih. Kalaku di negeri orang berjumpa dengan seorang wanita, parasnya cantik, aduhai sangat menggoda. Kusapa dia tiada curiga. Basa-basi ku mengenalkan dirinya, ia TKW cantik jelita. Coba apa? Coba tuh.